fiih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-imam al-bukhari rahimahullah: babun idza talaqaha salasan thumma tazawwajat ba'da al-iddati zawjan ghayra falam yamassaha. Idza talaqaha salasan, jika seorang suami mentalak istrinya sampai tiga kali, tentunya sudah talak bain namanya. Talak bain. Talak pertama dan talak dua namanya talak raj'i. Orang masih boleh rujuk di masa tempo iddahnya. Tapi kalau di masa iddah itu pun mereka tidak rujuk, maka ya ketika hendak balik ulang harus nikah kembali, nikah yang baru. Tapi kalau dia talak kemudian rujuk, talak rujuk, talak yang ketiga, maka namanya talak bain. Tidak bisa lagi rujuk, kecuali sang istri ini nikah dengan laki-laki lain. Barakallahu fikum. Kemudian ditalak, maka suami pertama boleh menikahi ulang bekas istrinya yang baru saja dicerai atau ditinggal mati oleh suami yang kedua. Tinggal pertanyaan, ketika sang istri ini yang telah ditalak tiga menikah dengan laki-laki lain, suami yang keduanya, falam yamassaha, kemudian tidak bersentuhan, yang tidak jima, tidak hubungan suami istri, apakah boleh suami yang pertama menikahi bekas istrinya yang telah ditalak tapi tidak disentuh oleh suaminya yang kedua ini? Apakah boleh? Pertanyaannya, apakah boleh kembali dinikahi oleh suami pertama? Nah, ini jawabannya dalam hadis ini. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala: haddatsani Amr ibn Ali qala haddatsana Yahya qala haddatsana Hisham Hisham qala haddatsani Abi anna Aisyah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha qala haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana 'Abdah عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة فقال لا hatta taduqi usailatahu wa yaduqa usailataki. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan anna Rifa'ata al-Quradhi, bahwa seorang sahabat bernama Rifa'ah al-Quradhi menikah dengan seorang perempuan, kemudian dia mentalaknya sampai tiga kali. Fatazawwajat akhar, kemudian istrinya ini yang telah ditalak tiga kali, talak bain sudah, dan dia menikah dengan laki-laki lain. Fa'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sang istri ini yang telah dinikahi kedua oleh suami yang kedua ini, sang istri ini datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakarat lahu annahu la ya'tiha, bahwa disebutkan bahwa suaminya yang kedua ini tidak mampu menjimainya, tidak mampu mendatanginya. Wa annahu laysa ma'ahu illa mithlu hudbah. Dan dia menyampaikan ke Rasulullah bahwa suaminya yang kedua ini tidak bisa menjimainya. Yang ada pada suaminya yang kedua ini ya sama seperti ujung kain. Paham ini kinayah tentang ketidakmampuan menjimai istri. Faqala la, Rasulullah SAW mengatakan tidak, tidak boleh engkau kembali ke suamimu yang pertama, atau suamimu yang pertama itu tidak boleh menikahi engkau. Hatta taruqi usailatahu wa yaruqa usailataki, sampai engkau merasakan manisnya hubungan suami istri dari dia, dan dia pun merasakan manisnya hubungan suami istri dengan engkau. Paham barulah itu. Jadi Anda harus merasakan itu. Baik. Allahu musta'an. Ini juga sebagai barakallahu bikum sebagai antisipasi untuk terjadinya persekongkolan dari suami pertama yang menyewa laki-laki untuk menikahi bekas istrinya yang telah ditalak tiga. Paham barulah itu. Boleh jadikan dia, dan ini dikatakan apa? Al-muhallil wal-muhallallah. Muhallil laki-laki yang disewa ini. Dan dilaknati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mempermainkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pertama mengatakan kepada seorang laki-laki, ya fulan, ini uang. Kau nikahi bekas istriku si fulan. Setelah kau menikahinya, kau ceraikan. Jangan kau sentuh-sentuh. Baik. Akhirnya apa? Dinikahilah. Dan setelah itu ditalak. Baik, agar supaya bisa kembali. Tapi Rasulullah SAW mempersyaratkan bahwa dia harus merasakan apa? Nikmatnya hubungan suami istri. Barakallahu fiikum. Baik. Karena kapan dia merasakannya? Boleh jadi dia tidak lagi mau mentalaknya. Baik. Boleh jadi suami pertama itu ibu. Sampai janjian dan itu. Nih, apa yang apa dikembalikan mungkin uangnya karena mungkin sudah terlanjur senang dengan istrinya ini. Barakallahu alaikum. Termasuk salah satu cara yang supaya apa? Tidak berlanjut makar yang dilakukan oleh orang ini terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu al-musta'an. Maka disyaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kembali sampai betul-betul dia merasakan hubungan suami istri. Qala rahimahullahu ta'ala. Paham insyaallah ini? Jadi kalau sudah ditalak tiga orang, seorang perempuan ditalak tiga oleh suaminya, maka perempuan ini harus menikah lagi dengan laki-laki lain, nikah raghbah namanya. Nikah memang karena senang. Barakallahu fikum, bukan karena dibayar, bukan karena ada persekongkolan dengan suami pertama, bukan. Karena memang senang. Dan kalau misalnya ditinggal mati atau dicerai, selesai masa iddah, maka boleh suami pertama untuk menikahinya ulang. Baik. Masya Allah tabarak. Demikian syariat kita begitu rinci. Baik. Dan hanya dalam syariat kita ini yang seperti ini model. Baik. Rinci. Sampai urusan rambut, sampai urusan berbagai macam. Sampai masalah pribadi sekali diatur dalam syariat kita ini. Oleh karena itu agama kita ini, syariat kita ini syamil, kamil, sempurna dan menyeluruh. Semua aspek kehidupan kita diatur di dalam syariat kita ini. Berbicara saja kita diatur. Berjalan saja diatur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "La tamshi fil ardi maraha." Cukur rambut saja diatur. Masalah kumis jenggot saja diatur dalam syariat. Masalah kuku, potong kuku diatur dalam syariat kita ini. Masalah kencing saja diatur dalam syariat kita ini. Apalagi masa besar. Subhanallah. Inilah agama kita. Sempurna dan menyeluruh. Cuma umat ini yang meninggalkannya. Masa bodoh dan tidak mau tahu tentang aturan agama. Padahal aturan agama yang mengatur kehidupan kita ini sangat luar biasa. Begitu indah. dan begitu menyenangkan sesungguhnya ketika kita mengikutinya. Karena Allah yang mengatur dan Allah yang paling tahu tentang hamba-hambanya. Baik. Allah yang menciptakan hamba dan Allah yang paling tahu maslahah yang terbaik untuk hambanya. Dan dalam syariat kita disinilah kemaslahatan itu. Dan siapa yang mencoba keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan jalan buntu. Dia akan bingung, dia akan tersesat. Dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Karena petunjuk itu hanya di dalam jalan ini. Masya Allah, tabarakallah. Qala rahimahullah ta'ala, bab wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum idirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhar. Wallai lam yahid. Wallai ya'isna minal mahidh. Dan perempuan-perempuan yang sudah putus asa dari masalah haidnya, sudah menufus, sudah tidak lagi keluar haidnya karena umur tidak lagi subur, berarti tidak ada lagi apa? Haidnya. Jadi rahimnya sudah kering, tidak lagi produktif. Jadi tidak lagi subur. Maka Allah SWT mengatakan wallai ya'isna minal mahiyu. Ada pun perempuan yang tidak lagi datang masa haidnya setiap bulan. Min nisa'ikum, dari istri-istri kalian. Karena yang namanya talak bukan cuma pengantin baru atau rumah tangga yang pertengahan. Talak terkadang orang sudah tua. Paham? Sudah cucu, sudah banyak cucunya. Talak. Barakallahu fiikum. Ya, semoga keluarga kita senantiasa dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap dalam kondisi harmonis. Kondisi harmonis walaupun tentunya terkadang ada saja riak-riak, ada saja masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Dan itulah bumbu-bumbu kehidupan kita. Barakallahu. Wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum idirtabtum fa'iddatuhunna. Kalau kalian ragu-ragu bagaimana cara menghitungnya, fa'iddatuhunna salasatu ashhar. Maka masa iddahnya 3 bulan. Wallai lam yahidhna, demikian juga perempuan-perempuan yang belum menopause tapi memang tidak memiliki haid atau memang belum haid. Karena ada juga di zaman dahulu kala perempuan dinikahi dalam kondisi belum haid. Paham barakallahu fikum, masih sangat muda. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam kondisi masih umur berapa? 6 tahun. Dan hidup bersama dengan Rasulullah di umur 9 tahun. Baik. 9 tahun. Dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berapa? 10 tahun. Jadi Rasulullah SAW meninggal dunia, Aisyah umurnya antara 19-18. Umur Aisyah ditinggal mati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara 18-19 tahun. Barakallahu fiik. Tapi kedewasaan dan kecerdasan dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin. Baik. Sehingga banyak sekali syariat kita dapatkan melalui Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Atau dalam kondisi perempuan itu ada masalah kesehatan sehingga tidak normal masalah haidnya. Tidak haid sama sekali, ada juga. Baik, dan ini jarang. Karena keumuman perempuan normal adalah seperti itu, datang haidnya setiap bulannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wallai ya'isna minal mahidhi min nisa'ikum idirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhuri wallai lam yahidna. Perempuan yang tidak haid, apakah sudah menopaus atau memang belum haid sama sekali karena masih muda, atau tidak haid karena ada masalah kesehatan yang menimpanya, barakallahu fikum, maka masa iddahnya 3 bulan. Barakallahu fiik. Qala Mujahid, wa in lam ta'lamu yahidna aw la yahidna wallahi qa'adna 'anil haidi wallahi lam yahidna fa'idatuhunna 3 ashhur. Berkata Imam Mujahid, in lam ta'lamu yahidna aw la yahidna, kalau kalian tidak tahu apakah dia haid atau tidak karena tua yang telah dia lewati di masa umurnya. Wallahi ka'adna 'anil haidi wallahi lam yahidna, dan juga memang karena manopause memang. Wallahi lam yahidna, dan demikian juga perempuan yang belum haid. Fa'idatuhunna 3 ashhur. Kalau kalian ragu-ragu, atau yang jelas memang tidak haid sama sekali karena sudah tua, atau memang belum haid, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Apakah masa iddah untuk dia dinikahi oleh suami, apa dirujuk oleh suaminya, atau untuk dinikahi oleh laki-laki lain? Paham barakallahu fikum. Qala rahimallahu taala, babun wa ulatul ahmali ajaluhunna ayya dha'na hamlahunna. Kemudian masa iddahnya perempuan hamil ditalak, masa-masa iddahnya sampai dia melahirkan bayinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayya dha'na hamlahunna. Dan ulatul ahmal, perempuan-perempuan yang lagi hamil, maka tempo iddahnya sampai dia melahirkan bayinya. Semisal kalau seorang suami mentalak istrinya dalam kondisi hamil besar, ya kan, dia mentalak istrinya, setelah dia talak dia pergi, kan masih masa iddah, masih boleh rujuk. Mungkin dia ke pasar, atau mungkin dia ada urusan keluar kota. Balik kemari, dia istrinya sudah melahirkan anak. Berarti bukan istrinya lagi, karena sudah selesai masa iddah. Kalau suka balik ulang, nikah kembali. Kalau suka balik ulang, maka harus nikah ulang, nikah yang baru, karena sudah selesai masa iddahnya. Barakallahu fiik. Nah, kalau tinggal mati misalnya, ditinggal mati dalam kondisi hamil masih muda, ya, sampai dia melahirkan, boleh jadi 9 bulan, boleh jadi 3 bulan, boleh jadi 6 bulan sesuai dengan tipe umur kehamilannya. Intinya sampai dia melahirkan bayinya, itu masa iddah. Barakallahu fiik. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز العارج قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى. Dari Ummi Salamah mengatakan, amnam ratan min aslam, bahwa dulunya ada seorang perempuan dari aslam. Baik. Yukalulaha Subai'ah. Perempuan ini bernama Subai'ah. Kanat tahta zawjiha tufya'anha wahyahubla. Dia memiliki suami, ternyata suaminya meninggal dunia dalam kondisi dianya hamil. Sang istri tinggal mati oleh sang suami dalam kondisi istri ini hamil. Fakataha Ba'bu Sanabil Ibn Ba'kek. Dalam kondisi lain, kemudian barakallahu fikum, di khatabaha Abu Sanabil, kemudian dilamar oleh Abu Sanabil Ibn Ba'kek. Fa'abat antankihahu, Faqalat wallahi ma yaslu an tankihihi hatta ta'tadi akhir al-ajalaini. Famakasat qariban min ashri layalin thumma ja'at an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inkihi. Kemudian dia dilamar oleh Abu Sanabil, tapi dia tidak mau. Faqalat wallahi ma yasluhu an tankihihi. Faqalat wallahi ma yasluhu an tankihihi hatta ta'tadi akhir al-ajalaini. Maka faqalat, disitu faqalat, siapa yang punya naskah lain? Faqala. Tayyib, barakallahu fikum. Ini kita tanyakan ulang karena setahu ana barakallahu fikum khitabnya ini dari Abu Sanabil. Dari di sini ada tambahan ta yang salah. Salah cetak. Faqala di situ ya. Faqala wallahi ma yasluhu an tanki hatta ta'tadi akhir al-ajalaini. Baik. Wallahi demi Allah ma yasluhu an tankihihi hatta ta'tali akhir al-ajalain. Tidak pantas engkau bernikah atau menikah dengannya sampai engkau menjalani masa iddahmu. Baik. Yang terakhir. Paham barakallahu. Masa iddah yang paling panjang. Paham ini? Kalau masalah kehamilan kan, masalah iddah ini, masalah kehamilan setelah ditinggal oleh sang suami, ditinggal mati oleh sang suami kan boleh jadi apa? Boleh jadi cepat, boleh jadi lambat. Baik. Kalau dia ditinggal mati oleh suami dalam kondisi hamilnya hamil tua, sementara kan masa iddahnya sampai dia melahirkan. Boleh jadi cuma 2 hari, boleh jadi 3 hari, boleh jadi sepekan. Begitu tinggal mati oleh suaminya, keras. Sepekan kemudian melahirkan bayi. Maka selesai masa iddahnya. Sementara kalau dia haid, dia apa? Dia 3 bulan. Maka menurut dia akhirul ajalain yang paling panjang. Kalau misalnya dia ditinggal mati oleh suaminya, ditinggal mati oleh suaminya dalam kondisi tahap umur janinnya tinggal 1 bulan misalnya, maka menurut sahabat ini dia harus apa? 3 bulan. 1 bulan tambah 2 bulan lagi. Barakallahu fikum. 3 bulan lagi baru apa? Boleh nikah. Tapi kalau masa kehamilannya masih panjang, ya barakallahu fikum, lebih dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, akhir ajalaini, itu maksudnya. Yang paling panjang dari 2 masa iddah ini menurut dia. Famakasat qariban min ashri layalin. Maka tinggallah Subayyah al-Islamiyah sekitar 10 hari. Thumma ja'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah melahirkan anaknya. Baik. Cuma beberapa hari dari setelah ditinggal suaminya, baik, dia pun melahirkan putranya, anaknya. Kemudian setelah itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, "Inkihi, silakan engkau mau nikah silakan. Kalau engkau ada yang melamar, maka silakan nikah." Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala, ini ada beberapa tambahan. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibn Bukair an al-Layth an Yazid anna ibn Shihab kataba ilayhi anna Ubaydallah ابن عبد الله أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلامية كيف أبتاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ditanya سبيعة الأسلامية tentang fatwa Rasulullah SAW dulunya tentang dirinya. Baik. Faqalat aftani idza wada'tu an ankiha. Kata Subai'ah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan fatwa kepadaku, kalau aku sudah melahirkan anakku maka boleh aku menikah. Walaupun masih dalam kondisi apa? Nifas. Barakallahu fiikum. Walaupun masih dalam kondisi nifas. Karena nikah tidak berhubungan dengan nifas atau haidnya seseorang. Paham? Baik. Seorang perempuan mungkin nikah dalam kondisi haid. Baik, demikian juga masalah nifas, boleh. Baru saja dia ditinggal mati oleh suaminya, kemudian setelah itu dia melahirkan anaknya, maka boleh dia nikah. Barakallahu fiik. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibnu Qaza'ah qala haddatsana Malik an Hisham ibnu Urwa an abihi an al-Miswar ibn Makhrama anna Subai'ah al-Aslamiyah nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Coba perhatikan baik-baik. Bahwa Subai'ah al-Aslamiyah ini kisah, masih kisahnya Subai'ah al-Aslamiyah dari Bani Aslam. Tufiyat ba'da wafati zawjiha bilayal. Baik. Nufisat apa? Nufisat. Nufisat artinya melahirkan anaknya. Baik. Dia sudah nifas. Baik. Setelah kematian suaminya beberapa hari sebelumnya. Cuma beberapa hari setelah kematian suami, dia pun melahirkan bayinya. Namanya nufisat. Nifas. Ba'da wafati zawjiha bilayal, setelah wafatnya suaminya sebelumnya beberapa hari. Faja'atin Nabiya sallallahu alaihi wasallam fasta'danathu an tankiha. Setelah dia melahirkan bayinya, maka dia pun datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang masalah pernikahan. Bolehkah dia menikah? Baik, karena baru saja ditinggal mati oleh sang suami. Baik. Kenapa di dalam syariat kita ini ada masa iddah? Barakallahu fiik. Di antara hikmahnya agar supaya kalau talak itu adalah talak rajai, ada tenggang waktu untuk suami rujuk. Paham barakallahu fiik? Ada tenggang waktu untuk suami rujuk ke istrinya. Dan kalau itu talak tiga atau ditinggal mati seorang perempuan oleh suaminya, maka perempuan ini masih melakukan iddah. Untuk siapa? Untuk laki-laki yang bakal menikahinya. Kenapa harus ada masa iddah? Untuk memastikan apakah dia, barakallahu fikum, perempuan ini hamil atau tidak. Makanya tiga kali haid, barakallahu fikum, tiga kali haid atau tiga bulan masa iddah ini. Baik. Yang dengannya seorang bisa ketahuan bahwa dia telah hamil. Karena terkadang barakallahu fikum ada perempuan sudah hamil tapi tetap rutinitas haidnya sama seperti biasa. Padahal sudah hamil tetap haid. Di bulan pertama tetap haid, bulan kedua tetap masih haid. Tapi ini sangat jarang barakallahu fikum. Saja. Kita bercerita tentang keumuman. Maka ketika seorang perempuan barakallahu fikum masuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, maka dia akan ketahuan bahwa dia hamil. Barakallahu fikum. Dengan dia merasakan ada sesuatu yang berkembang barakallahu fikum di dalam perutnya. Ada sesuatu yang bergerak-gerak, dia akan rasakan itu. Barakallahu fikum. Sekedar untuk memastikan apakah ada janin di dalam perutnya atau tidak. Baik. La haula wa la illa billah. Maka Subai'ah ini minta izin ke Rasulullah SAW untuk menikah dan Rasulullah mengizinkannya, maka dia pun menikah. Qala rahimahullahu taala babu qaulillahi taala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Tadi yang pertama masalah perempuan yang tidak haid lagi. Paham barakallahu? Apakah barakallahu keraguannya terkadang muncul haid, terkadang juga enggak? Beberapa bulan baru muncul hagalah ini keraguan-keraguan ini, atau memang dia menopause, atau memang dia barakallahu fikum dia belum haid sama sekali, maka masa iddahnya berapa? 3 bulan. Kemudian perempuan yang hamil ditalak oleh istrinya atau ditinggal ditalak oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya sampai kapan? Sampai dia melahirkan anaknya, bayinya. Yang ketiga sekarang, perempuan yang ditalak dalam kondisi haidnya normal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Baik. Wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Oleh karena itu seorang laki-laki tidak boleh mentalak istrinya dalam kondisi haid. Kalau dia mentalaknya maka ini talak bid'ah namanya. Dia harus rujuk dan dia menahannya sampai dia bersuci. Kemudian dia sampai berapa kali suci. Setelah itu kalau dia mau mentalaknya silahkan dia mentalaknya dalam kondisi bersih dan belum dia menjimainya. Barakallahu fiik. Baik. Atau dia mentalaknya dalam kondisi sudah jelas bahwa dia dalam kondisi hamil. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Maka perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya maka mereka harus menjalani masa iddah thalathata quru. Yani 3 quru, 3 kali suci atau 3 kali haid. Qala Ibrahim fi man tazawwaja fil iddati fa hadat indahu thalatha hiyat banat min al awwal. Berkata Ibrahim, fi man tazawwaja fil iddati fa hadat indahu thalatha hiyat banat min al awwal wala tahtasibu bihi liman ba'dahu. Fi man tazawwaja fil iddah, tazawwaja fil iddah fa hadat indahu thalatha hiyat. Di sini zada fi nuskhati yani khul. طيب تزوج في العده فحاضت عنده ثلاثه هي. Kemudian dia barakallahu fikum ini seorang suami mentalak istrinya dan dia melewati istrinya melewati masa iddah salasa hiyat 3 kali apa 3 kali haid. Kalau sudah 3 kali haid maka banat barakallahu fikum maka banat minan awal wala tahtasibu bihi liman ba'dahu. Wa qala az-Zuhri tahtasibu wa hadha ahabbu ilayya ahabbu ila Sufyan yani qala az-Zuhri wa qala Ma'mar yuqalu aqra'atil mar'atu idza dana haydaha wa aqra'at idza dana tuhruha wa yuqalu ma qara'at tayyib bi sala tayyib qattun idza lam tajma' waladan fi batniha. Salah satu guru ada yang mengatakan bahwa 3 kali suci barakallahu fikum. 3 kali suci. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, kata-kata bisala di sini bikasril muwahhadah wa fathil muhmalah. Wa tanwin bighairi hamz. As-sala huwa al-ghisha, huwa ghisha'ul walad. Yani pembungkus anak, pembungkus bayi ari-arinya. Wa qala akhwash aqra'atil mar'at idza sarat dhata hayyidin. Aqra'atil mar'ah arjum abrada limam akhfash. Tayib aqra'atil mar'ah idza sarat dhata hayd, kalau dia telah haid. Wal qur'u inqida'ul hayd. Qur' itu adalah selesainya masa haid. Wa yuqalu wal hayd nafsu. Ada juga mengatakan qur' itu adalah haid itu sendiri. Wa yuqalu huwa minal abdad. Ada juga mengatakan qur' itu bisa diartikan haid, bisa juga dikatakan bersih dari haid. Tapi lebih kuat barakallahu fikum yang dimaksud dengan salah satu qur' di sini adalah tiga kali suci. Taib di hadis Ibnu Umar, yaitu amar Rasulullah SAW ayu talqat ath-thahr. Barakallahu fikum. Di mana Rasulullah SAW memerintahkan mentalaknya dalam kondisi suci. Barakallahu fikum. Wa qala bi hadithi fa tilka al-iddatu allati amara Allahu an tutalliqa laha an-nisa. Padahal ala anna al-murada bil ikhra'i al-ithhar wallahu a'lam. Kesimpulannya di sini bahwa wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yakni tiga kali suci dari haid. Bab kisah Fatimah bintu Qais, bab kisahnya Fatimah bintu Qais. Wa qulihi ta'ala wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad dhalama nafsahu la tadri la'alla allaha yuhditsu ba'da dhalika amra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah talak dalam rumah tangga. Coba perhatikan, Allah mengingatkan untuk takwa kepada Allah, karena masalah rumah tangga ketika terjadi gonjang-ganjing itu kebanyakan orang bawa keperasaan, barakallahu fikum, emosi, barakallahu fikum, yang ada amarah, yang ada benci, ada dendam, dan luar biasa. Oleh karena itu permasalahan cekcok dalam rumah tangga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha rabbakum. Allah ingatkan agar supaya kedua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kebawa perasaan. Baik. Tapi ikuti dalil. Wattaqullaha rabbakum. Ya memang orang yang dalam masalah besar dalam rumah tangga, itu rumah itu ibarat bara, tidak ada yang senang tinggal di dalam. Tidak suami dan tidak juga istri. Tidak mau pulang lah. Kalau ada orang tidak biasanya di masjid, kok rajin di masjid ini, yang mau pulang-pulang, lah itu perlu ada ditanya, malah kayak akhi. Boleh jadi tidak selamanya, barakallahu fikum. Karena boleh jadi memang dia mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ada sesuatu yang perlu dia dengannya harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk juga itu masalah keluarga. Tapi bukan masalah keluarga satu-satunya orang dituntut dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya Allah mengatakan wattaqullaha rabbakum. Baik. Takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kalian, takutlah kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian usir istri-istri kalian yang kalian talak dari rumah-rumah mereka. disadarkan rumah itu ke si istri, walaupun bukan rumahnya, rumahnya sang suami misalnya, rumah itu milik suami, paham? Usaha-usaha suami, rumah-rumah suami, kendaraan-kendaraan suami, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan, diboyonglah ke rumahnya. Qadarullah, dia mentalak istrinya. Masa iddah dia tidak boleh usir. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian usir mereka dari rumah-rumah mereka. Rumah-rumah mereka disandar kepalanya, jadi situlah dia tinggal walaupun dia bukan pemiliknya. Barakallahu fiik. Nah, kebanyakan orang walaupun belum talak, baku maraju jo. So turun rumah. So pergi dia, so bawa bungkus pakaian. Tidak boleh. Sang suami dilarang mengusir, dan perempuan itu pun sendiri tidak boleh keluar. Tidak boleh. Nah, disinilah karena banyak serba barabasan baper ya. Ya, bawa perasaan, serba perasaan. Baik. Oh, kita soal banyaklah ceritanya orang itu, orang wala yakhrujna illa ya'tina bi fahsyatin mubayyinah, dan perempuan itu sendiri tidak boleh keluar dari rumah. Baik, kapan-kapan keluar dari rumah kondisinya lebih runyam, bukan lebih baik. Karena kapan dia keluar dari rumahnya akan ditanya dia, siapa? Siapa ngapain suami? Ya kan dia akan bercerita akhirnya. Oh, kenapa tapi suami bawa pukul pak kita, bla bla bla. Semua borok-borok suaminya diceritakan. Padahal belum tentu. Atau betul-betul, tapi dia penyebabnya. Tapi kan orang-orang yang bersiteru, orang yang bertikai, tidak akan mungkin dia menyebutkan perkara-perkara yang memojokkan dia. Kapan-kapan dia mau menyebutkan perkara-perkara yang mojokkan dia, orang kan memang ngalah yang salah kan tuh. Ya kan? Rata-rata orang pengen untuk mendapatkan dukungan. Walaupun dia yang salah. Jadi, orang kalau mendengar, oh iya kan betul. Kan? Sungai itu yang betul. Mengapa suami itu yang bisa. Jadi hakim semua. Tetangga-tetangganya, adiknya, kakaknya, keluarganya. Karena yang disampaikan adalah perkara-perkara yang mendukung dia. Dan borok-borok suaminya. Coba kalau dia mengatakan, oh kita yang bisa, oh selesai sudah. Ngana kata yang bisa, pulang jangan. Balik ke rumah suami. Paham? Tidak akan menjadi lebih baik ketika dia keluar dari rumahnya. Dan ada hikmah yang Allah SWT inginkan dibalik. Tidak bolehnya keluar sang istri dari rumah. Dan tidak bolehnya suami mengusir istrinya dari rumahnya pada saat ditalak. Barakallahu fiik. Masa iddah harus ada di situ. Sampai selesai masa iddah. Barakallahu fiik. Kalau masa iddahnya dia mau rujuk, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti selesai baru. Begitu hampir selesai, pulang dia. Kalau memang dia tidak mau rujuk. Teh bilang, insyaallah kita sambung di pertemuan besok. Bismillah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.